Mangga gerang mapah panuhun bae ti kaula. Muga-muga Akang ulah diserengan ku licik, ulah duwih kangawirangkeun. Korep bakal dikamarkeun teh. Ih, moal, moal, moal. Yeuh, ulah jos tinggal jo. Kaula bade nyaketan papangungan. Nah eta teh bener panawa. Nah ieu dengan ukur panempo unggul siga hukumna. Ya, ya. Raden Kresna. Lajeng nyaketan papangungan beki sidi kayanana sarita timul. Kabingah marah-marahina kalayan nyeh emut anu teh papadana. Aduh, Gusti. Geningan nyawa itu terayi di Patraya Arjuna. Rai nah kula sarewa. Loh. Bingah. Ah marota Tasuta ningali panawa ingkang pada sami aya sami dadar teh nirap kenara ana ingkang sami para ya wis kena diinspirasi kasayang sayang. Aduh, ampun Gusti. Gusti. Iri Lusi lantan papaingan. Giri. Iri nyatai ku gunung. Lusi. Lusi cacing. Paingan. Paingan. Nyata tersangka. Lengan ukur beja panawa kakenaan ku sifat kenalara ora kena pati benang di arah rarahe di arah pati persaya lamun kenyatana yeyi dulur Akang nanging ye teh gagana teh Kangjeng Bibi Kunti we teh katingal teuning di mana jeung kumaha nasib kahiji tamu anu jadi tamu jadi mutan anu jadi pikiran kawa teh taya deui sedengkeun ye teh diamanatkeun ku Kangjeng Rama kudu ngadeheusan mantena supados lingih ka Mandura Harja aya di ditu salamina iye Akang ngapal salira ngangopakan ka brahmanaan yakin keur nyumput bunyi di nusang negerak bari ti Katara nyumputkeun diri tina panempo-panempo urang-urang duratna ka sipatna Kurawa anu salirana jahat nih dinawang kirana Akang tongkap ka dina lain ngan ukur lalajo tetep ihan Akang pada ngiring karena saya marah tapi Akang setekas nyoba dan tugas di Kang Nyirama pikeun nalungtik dulur anu kabajakeun hancur. Muga-muga panawa cing dikeresakeun salah saurang bisa asup karena saya marah ieu. Akang lagi kentara kajeng pikiran bakal ngabantu satekah pola tanaga pikiran dan pati wajar Akang pikeun nebus kamulyaan panawa. Kula cadangan raja di Mandura Harja tingkat Prabu Anom iya Kakrasana salira Raden Kakrasana iya gara malam apa geraku detik iya jam iya poe iya alamat di raka iya kula ini bakal jadi salah kisi nyai dupa di lintang di kula iya iya percaya ini main pelontong ini malah ya mudah-mudahan baik eh mudah-mudahan baik dikersakeun da kaula oge hirup ditunjuk jadi jago lain ngaku pinter luhur ilmu jemar panalar sugih pangarti oge kaula mau adek ngaku wae jaya mau ngaku wae dina unggul manusia kakeunaan kudu sifat tiap jaya tanwane bakal mangih apes tiap menang tangtu bakal eleh loh bari ngan kaula patanang jadi jago semar ieu teh pikeun ngajauhkeun tina ancaman-ancaman para raja anu ngalamar ka Nyi Putri. Ye, kuloba anu ngalamar urid sarak lintang ti kaula kudu jadi cikal bugan kasebut jago anu tangtu di depan raja anu salawe. Ye, tegana. Tega. Pati. Tega. Ayo. Kareha. Tanyakan, kaula tingkah Prabu Anom, hidup Prabu Anom. Hidup. Hidup. Aduh, asa apa teka budak euy? Nah kumaha kitu kacirina, Kang? Borongongong nama. Alah. Saha teh? Cing emut-emut atuh Akang geus nyaha biwartosan keh. Caa teh. Caa teh. Caa teh. Euy, oh, nya. Cing saha, Kang? Duh. Ti Mandura Harja teh rakana Raden Araya nya baheula. Kungsi diakon kuda weka basa labuh tos main bal gitu nya turna jantawor oloh ngan rada licik kata budak teh na kumaha eh na da aya gapleh jeung dewek lambung eleh atuh disempilkeun dina leungeun saware nya batur 7-8 tos tos kauningan kitu kudunungan jadi napa papangungan. Nah kumaha Kang? Bajakeun ah da leuwih awas ningan teu we. Ah, iya. Tongtomel. Dijamret. Beuteungnaku Raden kakrasana. Lajeng dipun bangul dibalangkeun pembalangna luar tina kalang nyata dialungkeun kaluarin kalang kanu tengah-tengah urang-urang jalma anu nonton ingat kajadianana cing jerit cing kerot siak jalma anu katinih ku salira nagara mana. Aduh, tobat ting. Dan itu kekerasan hati. Duh, punten emang. Punten. Punten. Ini gak ngulalajo. Iya, sawat tawis kacurangan. Tingkat Prabu Anom ngabalangkan luar tina kalang. Uloh. Ya, tepuk-tepuk jago. Tinggal ngecok di rumahnya lah. Ini berdua. Jahat gitu. Aduh, yang. Kan? Dialungkan keluaran kalang nulalajo katinggang di itu. Alah, itu. Aduh. Kang. Hah? Nyeta dian dicana kena balang karte. Oh, muni mongsat cukang irungna. Aduh. Tobat teuing. Kadek, buat tetangga amun. Cing, panisya, itu kumah aman kerja. Rada kasar, tak perlu anom. Ya. Aduh, ikan. Eta kakrasan tingkat Prabu Anom tepika cul pelaturan. Nya, kira elub deh. Naon eta teh ngabalangkeun kaluaran kalang? Hei! Tingkat Prabu Anom. Dan. Sa. Wei, kaula parisia. Degan. Panuhun. Sarira hiji tingkat Prabu Anom, piraku lali kana peraturan saebara. Teu direskeun ngabalangkeun kaluar kalang. Tingali anu korban. Urang ditaing kumaha we gelut mah? Tah. Kumaha we gelut mah? Asa meunang. Teuing katara meunang. Asa meunang. Memang ya lain gelut budak angon ya anu make peraturan anu make dasar hukum geuna hukum-hukum peraturan-peraturan ya pentingnya mah benang pentingnya mah hasil sarupa oge duit pentingnya mah hei alas sakali-kali deh salila ngajalankan kacurangan jika gitu panik sia bakal ngayakin tuntutan dorwai lah nyaho datang aja panik sia cabok wain lah kasar gitu. Paman, teu naon-naon? Imang mah teu naon ngan tingali anu nonton korban duaan pangambungna ngali. Bijil kecap. Atuh nu saurang deui peupeuteuyanana ka babuk ku suku mang. rupina mah potong. Potong? Potong. Eh, curang. Kumaha dilian kan? Keun, keun. Sugan we ayeuna mah sadar jiga mah keburu ting nafsu ieu budak teh. Atuh ulah diantep kitu. Calik we kaseuh. Piring maju deui. Nya, datan kasebat eleh. Panuhun we kaseuh, panuhun paralun. Dan paralun malum kasuhun, muga-muga ngabalangkeun mah di dieu ge cekap. Dugi ka sisi wates karang, tamang. Ana, ka mana we? Sanes tingali itu. Masyarakat anu teu maistimeuleum anu ukur lalajo pira kunu lalajo kudu jadi korban panuhun ngabalangkeun ulah kaluaran sekarang tah moal we bisa lah nya lah pokona mah hasil panuhun aduh bukan mana dibalangkeun deui kadua kalina moal yang ragrag ka peristiwetan nu nonton cing jerit ulah kana peraturan. Dewek rakyatnya nyaho kana hukum. Yeah. Abong kana jadi raja, abong kana cadangan Prabu Anom sak. Gawe karep sakarep ingsun. Moanya cadangan raja. Moanya cadangan raja ngang. Robah hukum, nangkap hukum. Kuring taat kana hukum. Kumaha? Keur mode kuring, lamun kuring salah. Wajar. Wajar. Yeah. Sareng bari wajar memang hukuman mah aja wae. Di mana bangsa kuring salah. Sekalian nyokot hayam kapangih can tepi ka desa geus gararena. Iya. Ya saya mara beraturan ieu teh. Pasien pamimpin ha ngomong sa teh dina hate we rek. Itu nu nyeun hukum. Nu kitu nu nyaho kana hukum kudu leuwih berat hukumanna. Nah nu kitu salah kitu abang kana pamimpin salah deuk diantap kitu. Teu bisa ho. Iya. Teu bisa. Salah kudu leuwih berat hukumanna. Nya. Dewek nu bodo ngarempak hukum wajar. Nyaho tapi nu kitu nyaho teu dikanyakeun pan berat baik tatanyakeun ka babah gonti oge hey cadangan Prabu Anom dan geus dua kali ya melanggar peraturan anjeun wah ha lampu kuning geura sakali-kali deui anjeun ngajalkeun kana kitu tuntutan bakal tiba alas sama diurunkeun teh lah geus lah. Dicabut di eta dijago tapi ka diantep kitu kumaha teh mun pek-pek nya hulunna lah. Raden Narayana sangat prihatin ninggal kayaan raka kitu. Datang miraring kongkonan. Datang miraring wajian muncul satengah tontonan. Langgang saya marah tersalah doh mahalnya tersalah wangkin tadi eta licik sifat curang sok dipake wae be ngerakeun pisan ngerakeun pisan kakang aduh aduh abong kena adat ka kurung kuiga tobat teuing wiwirang sagede-gedena. Aduh, tobat teuing ceung atuh. Muga-muga we panitia cenah ka wijaksanaan eureunkeun we alus nama ulah tepi ka ngawiwirang kitu. Sedang men sabut. Hai ta. Ampun teuing. Anu nonton, hapunten anu nonton. Lah, atuh tong diantep jago. Memang ku kitu teh mah tapi ana urang nangku kira si be. Istilah nama nista madya utama. Geus ningkat karena madya. Karena nentukeun utama, lamun sakali-kali deui mah lain ujug kaula, moal we dianggeuskeun nyawana. Lain antepeun ya, Bang. Lain antepeun jigana. Kaseh. Yeh. Panuhun cuk udah tingali kana nonton. Wah, nah bot. Nah, rajo mun deukeut-deukeut teuing atuh. Wah. Ih, kapan aya aturanna? Lah, nah bot, sok geus nyalah deui. Tuh, tuh, tuh. Wah. Hei, kamu mana? Licik cewang deui ka tilu kalina. Langkung tebih di balangkeuna. Iya. Aduh, kawewe, kawewe, rusak, kawewe, rusak. Aduh, itu. Gelo atuh murak. Cewang panik sia ieu teh. Panihar talilu mawawa. Upami salira bakal ngantep kena ieu hal. Areun, geus. Wajar dipandang eleh anjeun. Deup hideup calik. Liwat nista maja utama. Nada dianggap ae? Tingalikeun liwat nista maja utama. Dibales ku mang. Dipalih ti kidul. Mang murid kabalangkeun ka lautan jalma tapi dipalih ti kidul aya gunungan batu cenah karasaan hayang. Cangkengna. Oh, saya. Tapi ngareun ulah nuju ka korban. Moal. Penas di kersah yang ini. Cangkengna dicamaku kana mana? Sabangan Prabu Anom digubak kami, lajeng dipun balang. Melayang di luhur ragrag dina gunukan batu hingga Raden Kakrasana boten emu dening Purwadaksina. Purwawitan. Daksina. Daksina maran Mekasan. No. Satu miwara kala gunukan batu. Anujo siah. Aduh, buah paeh leta budak teh. Malam paeh da mun. Aduh leta aing baraya-baraya lain aing. Aya. Nya. Raden Narayana muruk ka ingkang raka. Aduh. Atuna salira teh Kakang. Kakang. Aduh. Tapi napasna mah aya keneh jiga na mah teu inget. Kang, waras tu makan yang jati, jati tu makan yang waras. Waras yang malu ya, Mang Cangkok, Wijaya Kusuma, Mang Cangkok, Wijaya Mawar. Tugah. Tugah! Di tempat umum ceriki. Kenapa? Ampura, Kang. Cekau lagi tadi ulah licik. Ini licik akang an pelit ya kang. Iya. Ain hurianun si gana mana ngajewang panas karasana. Badai majang deh. Oh deh. Bilih badai majang deh. Deh mual. Di sanggup akang. Era angkoh. Ya. Atunaha salibate. Jelma tepi ka jengkel. Wah. Badan ngus ya. Wah, dangus nama lah. Bilih badai macam deh, nanti penasaran kan nyebuti? Wah, deh. Keliting benang kubatur lagi lah. Enak badai mulih? Balik mah, yang lalajo weh terus. Ayah kan te penasaran ngenaan kanu dina korsi tadi? Guhe. Wah? Guhe. Ya. Dah kumang itu? Eta teh panawa yakin, panawa. Tuh, tinggal ya Arjuna. Mau, anu. Duh. Anu mo anu tuh tinggali. Waduh. Tobat turing itu Arjun. Ih, lain ah. Ciga mah. Cing sini. Cing sini ke loh tuh itu Bima. Bima. Oh, ya kana. Waduh, Bima. Naon? Maka sareng Bima naon teh. Iya Bima. Bima. Kana Bima sa. Itu nakula sarewa. Ilah itu Yudhistira. Abi kunti di mananya? Anu mawi kalah teh nginget-nginget duka di mana Abi kunti. Loh, hayang geura panggil heh. Aduh, nyaan Kangjeng Rama ramalan anu nya. Kakang ge kungsi sasauran. Kumaha? Yen bakal nangtu ke nasib panggil heh nyumbara wa. Kitu bentar gelap subana oge. Bentar gelap subana oge. Atuh na hari nawangkit tadi sareng orang. Wah, hayang gelut mah. Hayang gelut akang mah penting mah putri. Tapi kalian juga kieu akang dimajuna ge di era. Kumaha mun kieu ye? Kumaha? Urang aslina dia aya. Heeh. Can baralik urang aslina. Tah can mah ulih. Ah can. Urang pak-pak kana hiji lah. Nih. Mas ka sing salah. Eh ulah, ulah. Anu mah kieu urang pada ngadoakeun moga-moga ieu semara teh cing bebas. Tingkat brahmana cing bisa asup. Ya mudah-mudahan ya, Dok. Panawa cing bisa. Panawa salah saurang cing bisa asup. Iya, hebat. Bener, bener. Para saran beunang ku Panawa mah Kang lah. Jiga nama Bima atau Arjuna bakal loncat. Muka-muka di mana-mana Panawa anu hasil aya anu bakal goreng. Anu bakal ngarebut ka putri urang patanang nya. Ngabantu, ngabantu. Ya sip sip bener bener. Ya beres. Beres. Ya waktos ena urang nyamuni we ulah wara nepungan. Heh. Ulah wara nepungan. Aduh satu satu satu. Itu tinggal itu. Oh, sok sedikeun. Nu dagang. Tapi akang sahapal ya. Ye. Ye. Jote. Ye, emut-emut tadi mana tempat ketat? Eh, alah, cing, pindah ku apa kena? Cote, cote, ah, naon tempat cote? Ingat, sa, eh tate, sangat si damal damala itu sendiri. Oh, damala teh? Dah ya, keluar sana ya. Gening bari dagang? Iya. Cing, urang gentra. Hei! Mang! Lan, iya bari ngagales si Do. Meami, meami, meami, permen kampret. Si Do, si Do, si Do, tarason, apison. Iya. Pepe, Nice. Baru rade iya. Baru ngagales apison. Alah. Apison, tarason, remason, tarasi. Iya, api cuma dikau. Coba, karya bala. Karya! Mang, mang, ya. Kami nya, oh barang agak leh, kalian bawa, oh kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, kalian, badan galeh ya tuh permen atau napi ya permen jahe aja aku ya badan ngerasakan sun landong sales mah biasa disesep woy dan naon tanu di botolan ya kurang lisol bar naon nyari celi gitu kan cari keren ya Dapu gumah kagungan dengan kutungan konami kawinan sedang nyampang itu muka melanan di dunia ma di dunia gak sama semua napahkeun artos abi teh. Nuhun. Mang. Kulang